padamu. Jangan tangisi perpisahan ini. Kau harus kuat melepasku pergi dari hidupmu. Kelak kau kan mengerti mengapa semua ini harus terjadi. Memang tak sejalan dengan yang kau inginkan dan yang kau mau. Cinta ini selalu untukmu. Rasaku takkan mungkin pernah habis meski kita tak lagi bersama. Jiwaku tetap utuh untukmu. Kelak kau kan mengerti mengapa semua ini harus terjadi. Memang tak sejalan dengan yang kau inginkan dan yang ku mau. Cinta ini selalu untukmu. Rasaku takkan mungkin pernah habis meski kita tak lagi bersama.